Mitra Bisnis, DPR meminta Menteri BUMN Dahlan Iskan menunjuk hidung siapa yang meminta jatah ke BUMN setelah muncul edaran dari Dahlan Iskan kepada BUMN agar jangan memberi upeti kepada oknum DPR yang meminta jatah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Setara Institut, Hendardi. Pak Hendardi, apa komentar Anda? Ya, saya kira kalau itu sih sebelum diucapkan Pak Dahlan Iskan kan itu sudah seperti rahasia umum ya. Cuma ini kan satu hal yang gampang diprediksi tapi sebetulnya tidak gampang untuk dibuktikan. Sulit karena biasanya kan semacam itu tidak pakai tanda bukti kan semacam itu ya. Dan kalaupun ada bukti, misalnya ada bukti dari BUMN-nya itu sendiri, store ke siapa. Tapi kan penyetoran itu tidak ada tanda bukti biasanya ya. Namun saya kira ada baiknya memang Pak Dahlan Iskan juga memberikan itu keterangan itu terus terang gitu ya, dan itu bisa juga di kalau itu cukup jelas ada bukti-bukti yang memadai, misalnya bisa dilaporkan ke aparat hukum ya, karena itu kan satu tindak pidana korupsi ya, semacam itu. Dan dari DPR nggak usah kebakaran jenggot karena itu kan umum juga udah tahu lah bahwa BUMN dari dulu kan jadi mesin perahnya DPR juga gitu. Kalau dia ada beberapa bukti yang orang-orang yang melakukan itu atau indikasi-indikasi itu bisa dilaporkan ke aparat hukum. Lalu terkait pemberian upeti sendiri yang menurut banyak pihak merupakan rahasia umum. Menurut Bapak, bagaimana pemberantasan praktik-praktik tersebut? Ya masalahnya sekarang kan ini kan turunan dari sistem korupsi yang menjalar mana-mana gitu. Jadi ini juga penyelesaiannya tidak bisa parsial-parsial. Semacam ini, karena apa yang terjadi di BUMN juga terjadi di tempat-tempat lain semacam ini gitu. Jadi saya kira satu penyelesaian yang seluruh, yang komprehensif harus dilakukan. Dan sebetulnya makin banyak orang berani untuk berteriak bahwa ada yang mau meres dan sebagainya, ini makin baik menurut saya yang pertama. Tapi yang menyeluruh itu adalah ada satu kepemimpinan terhadap gerakan anti korupsi dari pemerintah sendiri. Ya SBY saya kira harus bicara, bukan saja bicara tegas bahwa dia anti korupsi, tapi memimpin gerakan rakyat untuk anti korupsi itu. Ya dengan juga misalnya memberikan dukungan pada Dahlan Iskan untuk mengungkapkan orang-orang yang memang atau orang-orang DPR yang misalnya memang selama ini memeras BUMN. Demikian Ketua Setara Institut Hendardi, saya Wendy Lim.